عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، bab yang ke-49, bab ijra'i ahkamin nasi 'ala adh-dhahir wa sara'irihim ila Allah ta'ala. Bab menjalankan hukum atau menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya dan sesuatu yang tersembunyi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab menjalankan hukuman atau menghakimi manusia sesuai dengan zahir. Ini terjemahan umum. Bab menjalankan, menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya dan menyerahkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu menghakimi manusia, menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya, menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Adapun apa yang tersimpan di dalam dada, maka manusia tidak diperintahkan untuk menghukuminya. Makanya ma'asyarul muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gampang menuduh seseorang sebagai pelaku riya, tidak gampang menuduh seseorang munafik, dan juga sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gampang menuduh seseorang fasik, mubtadi', ahlul bid'ah ataupun kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bab yang ke-49 ini merupakan salah satu bab kaidah di dalam menjauhi fitnah. Kaidah di dalam menjauhi fitnah. Sehingga Ahlus Sunnah berbeda dengan Ahlul Fitnah. Ahlul Fitnah selalu memvonis seseorang dengan suatu praduga, dengan dugaan-dugaan. Ah, si fulan begini. Kenapa? Ya karena begini dan begitu. Padahal kemungkinan kemungkinan itu sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, kata Allah, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Jika seandainya mereka bertobat dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka, maka jangan perangi mereka. Berarti Islam mengatakan seseorang muslim, si fulan muslim, apabila mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu oleh Allah, si fulan munafik, si A munafik, si B munafik, tapi selama dia salat dan menunaikan zakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghukuminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakitinya. Padahal beliau tahu ini sepulan munafik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul. Dan juga umat ini menghukumi manusia sesuai dengan zahir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu hadis nomor 390. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه. Saya diperintahkan, kata Rasul, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, sampai mereka bersaksi, menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, melakukan apa? Dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka telah melakukannya, maka terjaga mereka dari saya, yaitu nyawanya, hartanya, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam diantaranya apabila dia berzina, setelah dia menikah dibunuh. Apabila dia murtad dibunuh. Ini hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menanggung hisab mereka. Hadis ini jelas pada maknanya, apabila seseorang sudah jelas-jelas melakukan perbuatan zahir, dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka tidak ada kewajiban bagi seorang muslim pun untuk mencongkel-congkel yang apa ada dalam hatinya. Apabila seorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan salat dan membayar zakat, maka mereka digauli sebagaimana menggauli seorang muslim. Menggauli mereka sebagaimana mereka menggauli seorang muslim. Hadis nomor 391. وعن عبد الله ونبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. Barang siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari apa-apa yang diibadati selain Allah, maka telah haram hartanya, darahnya, dan Allah yang menanggung hisabnya. Maksud daripada ayat ini bahwasanya seseorang tidak cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, tapi harus wa kafara bima yu'badu min dunillah, harus mengingkari, harus kufur terhadap apa-apa yang diibadati oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bantahan terhadap orang-orang sufi. yang merasa cukup dengan banyak zikir dan tahlil, banyak mengatakan la ilaha illallah, akan tapi perbuatan mereka tidak mengingkari kesyirikan. Mereka tidak mengingkari pengibadatan kepada selain Allah. Makanya mereka masih saja beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih beristighatsah kepada wali-wali, kepada para malaikat, kepada para nabi dan lain sebagainya. Dan ini makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Jadi hadis tersebut ditafsirkan dengan hadis ini. Dan hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya, maka dia masuk surga. Apa makna ikhlas? Itu wa kafara bima yu'badu min dunillah. Mengingkari apa-apa yang diibadati selain Allah. Dan semakna daripada hadis Rasulullah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi dia harus semasa hidupnya wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri apa-apa yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 392. وعن أبي معبد المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه. Sahabat yang mulia Abi Ma'bad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana jika seandainya saya bertemu dengan seorang kafir lalu kami saling berperang bunuh membunuh, dan dia putus salah satu tangan saya dengan pedang, ya tangan saya dipotongnya, ثم لاذ مني بشجرة, setelah dia memotong tangan saya, dia berlindung di balik sebuah pohon. Dia berlindung di balik sebuah pohon. Kemudian dia mengatakan aslamtu lillah, saya masuk Islam karena Allah. Saya menyerahkan diri kepada Allah. Sahabat ini bertanya, aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha? Ya Rasulullah, apakah saya bunuh dia setelah dia mengatakan hal demikian? Setelah dia mengatakan masuk Islam, kata Rasulullah jangan bunuh dia. Sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, dia sudah potong tangan saya. Kalau bahasa kitanya, kok dibiarin gratis? Dia bersembunyi di pohon, terisyarat suatu makna bahwasanya dia sudah terdesak. Dia bersembunyi, terisyarat suatu makna bahwasanya dia mengatakan saya masuk Islam karena terdesak, dalam kondisi terjepit. Kata Rasulullah, la taqtul, jangan kau bunuh dia. Fa in qataltahu, jika seandainya engkau membunuhnya, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulah, maka sesungguhnya dia berada di posisimu sebelum kamu membunuhnya. Sebelum kamu membunuhnya, kamu seorang muslim yang terjaga harta dan nyawanya. Nah, kalau seandainya kamu bunuh, maka kamu membunuh seorang muslim yang haram ditumpahkan darahnya, yang haram diambil hartanya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Dan engkau berada pada posisinya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut. Itu posisinya seseorang yang halal ditumpahkan darahnya. Berarti makna daripada hadis ini, kalau seandainya engkau bunuh dia, maka engkau sama maknanya membunuh seorang muslim yang tidak boleh dibunuh. Dan engkau sama maknanya dengan beliau yang halal untuk dibunuh. Kenapa? Karena harus dikisas. Membunuh seorang muslim, hukumannya dibunuh, dikisas. Subhanallah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi timbul suatu pertanyaan. Kalau seandainya sahabat ini membunuh karena dia ada syubhat, ini orang bukan masuk Islam, tapi dia pura-pura masuk Islam, saya bunuh, apakah sahabat tersebut langsung dikisas? Jawabannya tidak, karena dia masih memiliki syubhat. Sebagaimana yang terjadi terhadap sahabat yang mulia Usama bin Zaid bin Harithah. Akan tapi ini hadis menerangkan kepada kita begitu dosanya membunuh seorang kafir yang terdesak, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Hadis selanjutnya, ini hadis berkaitan maknanya sampai akhir bab, sampai hadis 395. Ya, kita bacakan seluruh hadis ini insyaallah. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. Hadis ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya hadis ini langsung diceritakan oleh sahibul qissah, yaitu Usama bin Zaid bin Harithah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya ke suatu tempat yang bernama Huraqah di Juhainah. Subhanallah, sahabat yang mulia ini diriwayatkan tatkala Rasulullah meninggal, beliau berusia 18 tahun. Di sini Rasulullah pernah mengutus dia memimpin pasukan perang di saat muda beliau. Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat cepat dewasanya. Kedewasaan yang tumbuh subur disirami oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Pada zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, para pemuda di usia seperti ini, 18 tahun, apa yang mereka ketahui? Kecuali hanya berfoya-foya, senang-senang. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usama bin Zaid bin Harithah mengatakan bahwasanya Rasulullah mengutus kami ke dalam suatu peperangan fasabbahnal qaum ala miyahihim, maka kami menyerang di waktu pagi satu kaum yang berada di tempat sumber air mereka. Dan saya menyusul seorang laki-laki bersama seorang ansar di antara mereka. Dalam riwayat yang lain ada seorang kafir membunuh seorang muslim. Kemudian datang seorang muslim dibunuh lagi. Datang seorang muslim dibunuh lagi. Kemudian datang Usama bin Zaid bin Harithah, beliau mengejarnya dan dia lari, perang dengan Usama bin Zaid, kemudian dia lari. Kemudian begitu dia terdesak, dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, kondisi yang luar biasa sekali. Dan kemungkinan besar sebagaimana yang diduga oleh Usama bin Zaid, dia mengatakan la ilaha illallah karena terdesak. Akan tetapi tidak boleh seseorang menghukumi manusia sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka, tapi harus sesuai dengan zahirnya. Falamma ghashayna, tatkala kami berhasil mengepungnya, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, fakaffa anhu al-ansari, teman saya orang ansar menahan diri. Adapun saya, wata'antuhu birumhi hatta qataltuh, saya tusuk dia dengan panah saya, dengan tombak saya, sehingga dia mati, sehingga saya membunuhnya. Tatkala kami sampai ke Madinah dan berita tersebut sampai kepada Rasul, Rasulullah manggil saya dan beliau berkata, aqtaltahu ya Usama, ya Usama, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Oh Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Rasulullah, kata Usama, ya Rasul, sungguhnya dia mengatakan hal demikian karena dia minta dilindungi, karena dia cuma makarnya saja. Dia berlindung di belakang la ilaha illallah padahal hatinya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali, ya Usama, apakah kamu membunuhnya setelah mengatakan la ilaha illallah? Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, ya Usama, kamu sudah belah dadanya, kamu sudah baca apa yang ada di dalam dadanya, begitu kurang lebih. Kamu telah belah dadanya atau tidak? Dari mana kamu tahu? Dan Rasulullah mengulanginya itu kembali sampai kata Usama, aduhai seandainya saya belum masuk Islam pada saat tersebut. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai para ulama berkhilafiyah, berbeda pendapat, apa hukum menghukumi manusia dengan qara'in? Apa makna qara'in? Indikasi yang lain. Iya, indikasi-indikasi yang lain. Ini si fulan mungkin ini. Kenapa? Ya ada tanda-tandanya yang lain. Karena ini, karena itu. Apa hukumnya? Sebagian para ulama rahimahumullah ada yang mengatakan tidak boleh, walaupun ada. Walaupun sebagian para ulama dari kalangan usuliyin membolehkan, boleh apabila dilihat indikasinya kuat atau tidak. Allahu taala. Hadis berikutnya 394. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد فقتله وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمي له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan kaum muslimin kepada satu kaum dari kalangan kaum musyrikin, kemudian mereka bertempur. Dan ada seorang dari kaum musyrikin, di saat dia berkehendak mendatangi seorang dari kalangan kaum muslimin, maka dia mendatanginya dan membunuhnya. Itu ada seorang musyrikin, dia datangi seorang muslim, dibunuhnya. Kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, mendatanginya dan dia pun juga membunuhnya. Jadi pertama orang musyrikin bunuh kaum muslimin, kemudian ada seorang muslim membunuh orang musyrik. Dan kami mengatakan dialah Usama. Usama bin Zaid bin Harithah. Tatkala Usama mengangkat pedangnya hendak membunuhnya, dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian tatkala sampai berita gembira kepada Rasulullah itu mengenai menangnya peperangan tersebut, dan dia menyampaikan berita mengenai kisah Usama, kemudian Rasulullah memanggil Usama, lima qatalta, ya Usama, kenapa engkau membunuhnya? Usama menjawab, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin, ya Rasulullah, dia telah menyakiti kaum muslimin. Qatala fulanan wa fulanan, dia telah membunuh si fulan, dia telah membunuh si fulan. Lihat ini kisahnya. Jadi Usama mempunyai alasan yang kuat, mempunyai penilaian yang kuat. Akan tetapi penilaian tersebut adalah penilaian yang batin, tidak yang zahir. Dia telah bunuh si fulan, dia telah bunuh si A, dia telah bunuh si B. Wasumiya lahu nafaran, disebut namanya oleh Usama. Akhirnya saya mengalahkan dia, ya Rasulullah. Tatkala saya hendak membunuhnya, dia mengatakan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, engkau bunuh dia? Dia menjawab ya. Kemudian kata Rasulullah, fakaifa tasna, perkataan yang luar biasa sekali. Fakaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang kau perbuat ya Usama jika seandainya la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Datang menemui pada hari kiamat, apakah kau sanggup menghadapinya? La ilaha illallah, perkataan yang besar yang memenuhi bumi, yang sangat berat dalam timbangan. Ringan diucapkan, berat dalam timbangan. Perkataan yang lebih besar daripada bumi dan isinya. Fakaifa tasna' bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang kau perbuat dengan la ilaha illallah bila dia datang padamu pada hari kiamat? Subhanallah. Subhanallah. Usama tidak lebih dari mengatakan, ya Rasulullah, istighfirli, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, minta ampun buat saya, minta ampun buat saya, ampuni, minta ampun buat saya. Di sini Usama tidak mengatakan, ya Rasulullah, ighfirli, ya Rasulullah, ampunilah saya. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, minta ampunkan buat saya. Kalau orang sufi tidak. Ya Rasulullah, ampunilah kami, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Tidak, tapi minta syafaat Rasulullah kepada Allah. Di sini sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, minta ampunkan buat kami, minta ampunkan buat saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab perkataan beliau, yang beliau tidak lebih dari mengatakan, bagaimana engkau nanti pada hari kiamat apabila perkataan la ilaha illallah datang pada dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bahwasanya yang menjadi ukuran di dalam kehidupan dunia yaitu secara zahir. Yang menjadi ukuran di dunia al-ibrah, yang menjadi ukuran di dunia yaitu secara zahir. Zahir apa dia? Yaitu perbuatan lisan dan anggota tubuh. Adapun yang menjadi ukuran di akhirat adalah permasalahan yang batin, itu permasalahan hati. Bedakan antara yang zahir dengan yang batin. Atau dengan bahasa lain, penilaian di dunia yaitu penilaian anggota tubuh dan lisan. Penilaian di akhirat yaitu penilaian hati. Manusia di dunia dihisab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuhnya. Dan manusia dihisab pada hari kiamat sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh hatinya. Allah berfirman dalam surat At-Tariq ayat yang ke-8 dan ke-9, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Sungguhnya Allah Maha berkuasa untuk mengembalikannya. Pada kapan? Kapan? Yauma, pada hari tublas sarair, yang hati-hati diuji. Hati-hati diuji, dibuka, dibentangkan hati manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-9 sampai terakhir, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Apakah mereka tidak tahu, apakah dia tidak tahu di saat dibongkar apa-apa yang ada di dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan dibuka apa-apa yang ada di dalam mati, di dalam dada, sudur dada. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sungguhnya Rabb kamu dengan hal yang demikian pada hari tersebut Maha mengetahui. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, belum lama ini kita telah menyampaikan pentingnya seorang muslim untuk menjaga kesucian hatinya. Sebelum, di saat, dan sesudah dia menjaga kesucian perbuatan tubuhnya. Berapa banyak manusia yang salat, yang rukuk, yang sujud, yang berpuasa, yang bersedekah, yang haji, akan tetapi hatinya kotor. Hatinya kotor. Bukankah ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang-orang Khawarij? Apa ciri-ciri orang Khawarij diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa ciri-ciri mereka? Mereka salat, mereka berpuasa, mereka membaca Al-Qur'an, mereka qiyamul lail, mereka menangis di saat baca Al-Qur'an, mereka bertahajud. Bahkan kata Rasulullah, mereka menghina ibadah kalian wahai para sahabat. Menghina ibadah kalian wahai para sahabat. Kenapa dihina ibadah para sahabat? Kenapa dihina ibadah para sahabat? Karena sedikit dibandingkan ibadah mereka, karena kurang dibandingkan ibadah mereka. Akan tapi iman mereka tidak sampai ke dalam hati mereka. Iman mereka tidak sampai ke dalam hati mereka. Mereka membaca Al-Quran, la yujawiz taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, dan Al-Quran tersebut tidak lebih, tidak keluar daripada, tidak melampaui tenggorokan mereka. Nah, orang, mereka adalah orang-orang yang secara zahir, perbuatan lisan, perbuatan anggota tubuhnya, dia bersih, akan tetapi perbuatan batinnya, dia kotor. Orang-orang Khawarij. Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kita juga telah menyampaikan ma'asyar muslimin, seorang laki-laki yang minum khamar, kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiringnya kepada Rasul, kemudian dia dipukul dengan sendal, dipukul dengan pelepah korma. Sekali, dua kali, sampai berkali-kali. Sehingga ada salah seorang sahabat Rasul dalam riwayat beliau adalah Umar bin Khattab, sampai mengatakan, semoga Allah melaknatnya, semoga Allah menghinakannya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan laknat dia, karena demi Allah tidak ada yang saya tahu daripadanya. Karena demi Allah, sungguhnya yang saya ketahui bahwasanya dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita bahas dalam kajian kapan? Kajian Ahad kemarin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Adapun di dalam bermuamalah sesama manusia, maka wajib bagi kita menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum takhtasimuna ilai. Wahai para sahabat, kalian sering mengadukan permusuhan kalian kepada saya. Kalian bertengkar, kalian mengadukan permusuhan kepada saya. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alha bihujjatihi min ba'd. Bisa saja sebagian di antara kamu lebih pintar menyampaikan hujahnya daripada yang sebagian yang lain. Bisa saja yang salah itu si A, yang benar si B, tapi karena si A pintar ngomong, si B yang disalahkan. Pintar ngomong. Kemudian kata Rasulullah, fa'aqdi lahu binahwi ma asma', adapun saya, maka saya memutuskan sesuai dengan apa yang saya dengar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari manusia bahwasanya beliau menghukumi secara zahir. Dan di sini terdapat keterangan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi secara zahir, dan bisa saja salah kata Rasul. Hukum di antara sesama manusia bisa saja salah. Apalagi kalau yang menghukum itu cuma manusia, maka tidak ada taklid kepada manusia kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang tidak ya ikhwan, manusia taklid kepada ulama, kepada tokoh, kepada para masyayikh, pada syekh, syekh fulan, taklid karena syekh tersebut menghukumi sesuai dengan berita yang sampai kepada beliau. Sebagai contoh ini saya terangkan. Salah seorang ustaz, sebutkan namanya, Ustaz Abdul Hakim Abdad. Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Lihat buku-buku beliau mengenai akidah, kajian-kajian beliau mengenai memerangi bid'ah. Bahkan beliau yang punya kitab namanya Risalah Bid'ah. Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad sering pakai celana. Celana dalam bahasa Arab yang benar sirwal. Dan celana yang sempit namanya bantalun. Datang seorang penanya melontarkan pertanyaan kepada Syekh di Yaman, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Syekh Ahlu Sunnah, salah satu tiang daripada tiang hadis di zaman ini, dan beliau termasuk murid daripada Syekh bin Baz rahimahullah dan syekh-syekh yang lainnya, dan juga dari Madinah dahulunya. Syekh Mukbil juga belajarnya ke Madinah. Penanya melontarkan pertanyaan kepada Syekh Mukbil, Syekh, ada seorang yang dikatakan ahlul hadis tapi pakai bantalun, bagaimana tanggapanmu? Otomatis Syekh menjawab sesuai dengan apa yang beliau dengar. Bahwasanya masa ahlul hadis pakai celana ketat, pakai bantalun. Kata Syekh, udah itu bukan ahlul hadis, tinggalkan. Betul Syekh, betul jawab. Tapi betulkah Ustaz Abdul Hakim pakai bantalun? Ini yang harus didudukkan. Hari Ahad yang lalu, hari Ahad ini datang kepada saya seseorang, menyampaikan berita bahwasanya beliau dapat berita bahwasanya Ustaz Abdul Hakim mengatakan bahwasanya orang yang pakai jubah itu kayak perempuan. Ustaz Abdul Hakim, saya bela beliau, karena Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu yang dizalimi atau yang dizalimi. Dan diperintahkan untuk membantunya, kita membantu. Ustaz Abdul Hakim mengatakan bahwasanya pakai jubah itu perempuan, menyerupai perempuan. Saya katakan kepada ikhwan tersebut, subhanallah, bulan Juli yang lalu, barusan bulan Juli ini, belum setahun ya, saya melihat Ustaz Hakim pakai jubah. Itu bukan sebentar, 7 hari dalam daurah kami. Subhanallah. Lalu benarkah berita tersebut? Perlu didudukkan. Akan tapi ya ikhwan sekalian azzakumullah, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah daripada tasabbut, daripada tabayyun, daripada mengoreksi berita, mereka taklid kepada gurunya. Karena dalam penilaiannya tidak mungkin ustaz bohong. Ini enggak ada. Ustaz mungkin bohong. Syekh bisa saja dia tidak benar, bisa saja salah. Makanya tidak ada taklid kecuali hanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun seandainya benar Ustaz Abdul Hakim mengatakan demikian, pakai jubah seperti perempuan, apakah beliau langsung dikeluarkan daripada salaf, dikatakan bukan salaf tapi dituduh sebagai ahlul bid'ah? Hati-hati menuduh seorang ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah adalah fasik. Dan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai fasik, maka kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Kalau tidak, kembali kepada orang yang dia ucapkan, atau balik lagi kepada si pengucapnya. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti hal yang demikian ya ikhwan sekalian azzakumullah, dan kita hendaklah mengingat hadis ini. Kata Rasulullah, fa'aqdi lahu binahwi ma asma'. Saya menghukumi sesuai dengan apa yang saya dengar. Ini yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Faman iqtata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa innama aqtati'u lahu jamratan minan nar falyastaqil aw liyastaghfir. Barang siapa yang aku hukumi buat dia daripada hak saudaranya, maksudnya dia bukan haknya, kemudian karena saya salah menghukumi kemudian saya berikan kepadanya yang bukan merupakan haknya, maka sungguhnya saya telah memberikan kepadanya salah satu bara daripada bara neraka. Saya berikan kepadanya salah satu bara daripada bara neraka. Falyastaqil Auliyah takdir, maka silahkan dia memperbanyak atau silahkan dia mempersedikitnya. Mau ambil barang nerakanya banyak atau sedikit. Allah Taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini faedah yang kita ambil di dalam hadis tersebut, bahwasanya manusia diperintahkan untuk menghukumi manusia dengan sesuai dengan zahirnya dan bukan dengan batinnya. Hadis yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini, وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري. Dari Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud, beliau berkata, saya telah mendengar Umar bin Khattab berkata, sungguhnya manusia dihukumi dengan wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasul, zaman pembentukan wahyu, yang membentuk para sahabat, yang mendidik para sahabat itu wahyu. Jangan fahami cuma Al-Qur'an, tapi juga sunnah, karena sunnah merupakan wahyu. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibentuk oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu, dididik oleh wahyu. Apabila suatu perbuatan yang mereka lakukan terang-terangan, Rasulullah menegur mereka, kau salah. Membenarkan mereka atau diam apabila benar. Apabila mereka melakukan suatu perbuatan secara sembunyi-sembunyi dan Rasulullah tidak mengetahuinya, maka Allah menegur mereka dengan melalui Malaikat Jibril, imma dengan menyampaikan wahyu Al-Quran atau menyampaikan pesan daripada Malaikat Jibril. Sebagaimana sahabat mengatakan, kunna na'zil wal-Quranu yanzil. Kami melakukan azal sementara Al-Quran turun. Maksudnya kalau seandainya itu adalah satu hal yang haram, maka Al-Quran telah menerangkan itu adalah haram, walaupun Rasulullah tidak melihatnya. Karena azan tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Umar bin Khattab melanjutkan, "Wa innal wahya qad inqata." Sungguhnya wahyu telah terputus. "Wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum." Dan kami menghukumi kamu, karena beliau pada saat tersebut seorang khalifah, pada saat sekarang ini, dengan apa-apa yang tampak daripada perbuatanmu. Faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabna. Barang siapa yang kami lihat, barang siapa yang seseorang menampakkan kebaikan, maka kami berikan kepadanya keamanan dan kami berikan kepadanya kedekatan. Secara zahir. Walaysa lana min sariratihi syai', dan kami tidak memiliki hak apapun terhadap apa yang dia sembunyikan. Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang menghukuminya apa yang ada dalam hatinya. Wa man azhara lana su'an lam na'man. Dan barang siapa yang memperlihatkan suatu kejelekan, kami tidak berikan keamanan kepadanya. Wa lan nusaddiq, dan kami tidak mempercayainya walaupun dia mengatakan sesungguhnya yang tersimpan dalam hati saya adalah kebaikan. Ini hadis ya ikhwan, sebenarnya telak sekali bagi orang-orang yang mengatakan biarlah enggak jilbab yang penting hati saya baik. Ini hadis. Kami enggak percaya, kata Umar. Walam nusaddiq, kami, bukan kami bahasa Jambi, kami bahasa Indonesia. Jamak, itu para sahabat. Jadi para sahabat telah ijma', bahwasanya mereka tidak percaya dengan orang yang mengatakan yang penting hatinya baik, apalagi ditambah dengan hadis yang salah paham, innamal a'malu binniyat, kan tergantung niat. Niat kami baik. Tidak. Bukan demikian makna hadis. Inna sariratahu hasanah. Enggak kami percaya. Sungguhnya hati kami baik. Ngapain juga sholat, ngapain juga pakai jilbab, hatinya enggak baik. Penting seperti kami, hati kami baik. Tidak. Ada orang-orang, kenapa enggak jaga jenggot? Iya, kami mau jaga jenggot dulu dalam hati. Maksudnya apa? Mau bersihkan hati dulu, baru nanti jaga jenggot. Ini perkataan orang-orang ya ikhwan sekalian azzakumullah, yang tidak meniti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang masih mengatakan demikian, maka hadis ini simpan baik-baik dan terangkan padanya. Terang kepada kan tabah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Dan sekali lagi saya mengingatkan ya ikhwan sekali la'azakumullah, bahwasanya kewajiban bagi orang yang telah berilmu adalah menyampaikan. Menyampaikan ilmu tersebut kepada siapa yang dia bisa mendakwahkannya, dan kepada siapa yang dia, dan mengenai apa yang dia telah menguasainya. Makanya ma'asyar muslimin, dakwah wajib bagi semua orang yang telah mengetahui. Ini harus difahami. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian, telah mengambil sumpah atas orang yang telah diberikan ilmu untuk menyampaikannya, untuk mendakwahkannya. Dan sumpah tersebut diambil oleh Allah di saat seseorang tersebut menerima ilmu itu sendiri. Raqad akhadna mithaqa alladhina utul kitaba atubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. dan kami telah mengambil mitsaq, perjanjian atas orang-orang yang telah diberikan kitab untuk mereka menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikan. Dakwah ya ikhwan sekalian azakumullah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Dan diantara bentuk sumbangsih seseorang kepada dakwah yaitu mendoakan dakwah itu sendiri. Oh, seandainya kita tidak bisa berdakwah pada umum, kita dakwah pada orang yang dekat kita, kita berdakwah pada orang yang di bawah kita, atau setidak-tidaknya kita mendoakan dakwah. Mendoakan dakwah ini ikhwan sekalian azakumullah, karena kadang doa lebih tajam daripada perbuatan tangan manusia. Kadang doa lebih tajam daripada perbuatan tangan manusia. Makanya ma'asyiral muslimin, bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah sekali dua kali bisa menghasilkan suatu hasil yang tidak bisa dihasilkan oleh usaha sebagian manusia lainnya. Allah Ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwasanya tidak ada taklid kepada siapapun juga. Tidak ada taklid kepada siapapun juga. Dan ini harus diingat. Harus diingat, karena banyak manusia keluar dari taklid sufi jatuh ke taklid salafi. Faham makna saya? Walaupun sebenarnya perkataan taklid salafi ini tidak benar. Perkataan taklid salafi ini tidak benar. Yang saya maksud yaitu taklid kepada orang-orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Tidak ada. Karena salaf memerangi taklid. Keluar daripada taklid kepada nenek moyang, taklid kepada ustaz-ustaz tertentu. Tidak ada taklid. Apabila ada suatu hal yang bertolak belakang atau ada suatu syubhat, maka lakukan tabayyun dan tasabbut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala terjadi fitnah di zaman para sahabat. Terjadi fitnah di zaman para sahabat. Apa kata Aisyah? Sungguhnya fitnah ini terjadi karena mereka meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Aisyah, sungguhnya fitnah ini terjadi karena mereka meninggalkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu kefasikan, suatu yang fasik, maka koreksilah. Jadi manusia meninggalkan tasabbut, meninggalkan tabayyun, sehingga mereka jatuh kepada fitnah, iftira, perpecahan, perselisihan, disebabkan meninggalkan sunnah tasabbut dan tabayyun. Ada yang salah memahami, mengatakan ini bukan orang fasik, karena ayat tersebut mengatakan in ja'akum fasiqun. Ini bukan orang fasik, ini ustaz. Hati-hati memahami ayat. Fasik di sini tidak mesti orang. Karena fasik di sini datang di atas wazan fa'il yang belajar bahasa Arab. Fa'il itu suatu yang fasik. Bisa saja yang fasik itu beritanya, bisa saja yang fasik itu adalah orangnya. Berandaskan ilmu hadis, ada hadis tersebut yang memiliki cacat pada sanadnya dan memiliki cacat pada matannya, cacat pada rawinya atau cacat pada hadis yang disampaikan matannya. Begitu juga ma'asyar muslim dalam permasalahan ini perlu didudukkan. Kadang yang menyampaikannya jujur tapi matannya kok fasik. Perlu tabayyun. Yang kedua yang harus diingat, bahwasanya melakukan tabayyun atau tasabbut terhadap orang yang dianggap siqah pun itu disunahkan, disyariatkan. Bukankah sahabat yang mulia Umar bin Khattab melakukan tabayyun dan tasabbut terhadap Abu Musa al-Ash'ari? Tatkala Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Umar bin Khattab, ngetok pintu sekali, dua kali, tiga kali, begitu tiga kali Abu Musa pergi. Umar tanya, ya Abu Musa, kenapa kamu pergi? Kata Abu Musa, ya begini ajaran Nabi, ini hadisnya. Kemudian Umar tidak percaya, dia melakukan tasabbut, disyariatkan ya ikhwan sekalian azzakumullah. Karena banyak apa yang dikatakan oleh Aisyah terjadi dan terjadi kembali karena meninggalkan sunnah tasabbut dan tabayyun, tidak mengoreksi berita. cuma menerima berita dari sepihak dan yakin apa yang disampaikan oleh ustaz itu benar. Yang ketiga, nasihat saya ikhwan sekalian azakumullah, bahwasanya sebagaimana tidak ada manusia yang maksum, tidak boleh taklid kepada seseorang, tidak boleh seorang taklid kepada seorang, makanya tidak ada guru yang sempurna kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ustaz yang sempurna. Akan tetapi sebagai seorang penuntut ilmu, dia datang ke majelis tersebut bukan mencari kekurangan gurunya. Akan tetapi apa yang dia cari? Ilmu daripada gurunya. Karena kalau seandainya seorang datang ke majelis untuk mencari kekurangan gurunya, maka tidak ada guru yang akan dia temukan di atas permukaan bumi ini pada saat ini. Kecuali kalau seandainya dia takdir hidup bersama Rasulullah, ditakdirkan hidup pada zaman dahulu bersama Rasul, maka dia temukan Rasulullah adalah guru yang sempurna. Akan tetapi ya ikhwan, sunnah para salafus salih, rahimahumullah, yaitu mereka mendoakan gurunya dan bukan mencari kekurangan gurunya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i rahimahullah dalam salat semenjak kapan? Semenjak 40 tahun yang silam. Setiap kali salat beliau mendoakan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Padahal beliau tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Lihat buku beliau, banyak membantah Imam Syafi'i rahimahullah taala, dibantah Imam Syafi'i. Tapi dia tidak melupakan kebaikan Imam Syafi'i gurunya, karena beliau datang ke majlis bukan mencari kekurangan gurunya. Makanya apabila ada seorang yang datang atau berusaha dalam keseharian mencari kekurangan gurunya, maka itu adalah salah satu penyakit yang harus dia buang dari dirinya. Itu tanda-tanda bukan kebaikan pada dirinya. Para salafus salih diterangkan oleh Ibnu Qudamah, maaf, oleh Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadzkiratus Sami'. Para salafus salih rahimahumullah, sampai di antara mereka para tabi'in, orang-orang salih, di antara mereka ada yang datang ke majlis, sebelum hadir di majlis mereka bersedekah, kemudian berdoa, ya Allah, dengan pahala sedekah ini, bertawassul dengan amal saleh, dengan pahala sedekah ini tolong tutup aib guru saya daripada saya. Minta matanya ditutup daripada melihat aib gurunya. Jangan halangi keberkahan ilmu guru saya daripada saya. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh rahimahumullah. Mereka datang menuntut ilmu, bukan datang mencari kesempurnaan dan bukan datang untuk mencari kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Sekali lagi, apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semati. Aku sekurang-kurangnya.